Yeah. Ambil duluannya nanti ya. Ayo pisnya mana bro? Unesa. Spesial buat semua arek-arek Surabaya. Mengapa kau pergi? Mengapa kau pergi? Di saat aku mulai mencintaimu, berharap kau jadi kekasih hatiku, malah kau pergi jauh dari hidupku. Aku ingin kan diri. Yeah. Oke. Okay.